Betapa dahsyatnya perkara ini. Dan betapa agungnya masalah ini. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya dengan 11 sumpah yang sangat agung. Bahwa telah beruntung siapa yang mensucikan jiwanya, dan sungguh sangat merugi orang yang mengotori jiwanya. Kemudian hal yang kedua yang patut kita cermati, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di antara nikmatnya yang teragung kepada manusia, kepada umat Islam, yaitu diutusnya seorang rasul kepada mereka membawa petunjuk. Allah berfirman, "Kama arsalna fiikum rasulan yatlu 'alaikum ayatihi yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yang rasul ini membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, dan rasul ini mensucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, dan rasul ini mengajarkan kepada kalian hal yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Ya, perhatikan bagaimana nikmat bahwa rasul ini mensucikan kalian itu lebih dahulu disebut daripada nikmat beliau mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Dan ini bukan di sini saja, bukan di surah Al-Baqarah ini saja. Juga di surah Al-Imran. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina itba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberikan minnah, nikmat kepada kaum mukminin dengan diutusnya kepada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka. Rasul ini membaca ayat-ayatnya, mentazkiyah kalian, mensucikan kalian. Dan rasul ini mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, yang sungguh sebelumnya kalian benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata sebelum diutusnya, datangnya rasul ini. Ya. Di surah Al-Imran, lagi-lagi nikmat umat ini disucikan, diajarkan hal yang mensucikan dirinya, itu lebih didahulukan penyebutannya. Demikian pula ayat di surah Al-Jum'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasula yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus pada kaum al-ummiyin, ya, itu orang-orang Arab yang tidak bisa membaca. Dan di sini dengan bahasa ba'atha, mengutus, membangkitkan, ya, yang menunjukkan dengan diutusnya rasul ini, hal itu betul-betul menghidupkan mereka. Sebab dari mati seakan-akan dibangkitkan. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mentazkiyah mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yang sungguh sebelum diutusnya rasul ini, sungguh mereka, orang-orang Arab itu, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Iya. Ini 3 tempat dari Al-Quran. Semuanya didahulukan penyebutan nikmat bahwa rasul itu mensucikan kalian, mensucikan mereka. Ya. Adapun doa Nabi Ibrahim alaihi salam, "Rabbana wab'ath fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakki wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa yuzakkihim." Ya, doa Nabi Ibrahim yang di mana mensucikan diri diakhirkan, ini dalam konteks doa permohonan dari Nabi Ibrahim, bukan dalam konteks di 3 ayat yang telah kita sebutkan. Di konteks penyebutan nikmat. Dan ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa masalah mensucikan diri ini, ini adalah nikmat yang sangat agung yang Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawanya dan mengajarkannya kepada manusia. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu jalan menuju kepada sorga. Iya. Salah satu jalan menuju kepada sorga, yaitu dengan jalan mensucikan diri. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Iya. Adapun siapa yang takut kepada maqam rabbihi. Maqam rabbihi bisa diterjemah siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, keagungan dan kebesarannya. Dan bisa diterjemah siapa yang takut keadaan dirinya ketika dia berdiri di depan Rabb-nya. Dan dia menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu. Perhatikan, dia menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu. Maka untuknya adalah sorga sebagai tempat tinggalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka." Siapa yang datang menghadap kepada Rabb-nya sebagai seorang mukmin dan dia telah beramal dengan amalan-amalan yang salih, maka untuknya berbagai kedudukan yang tinggi, sorga-sorga aden yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah sebutkan, dan itulah balasan bagi orang yang tazakka, orang yang mensucikan dirinya. Bagi orang yang apa? Mensucikan dirinya. Man tazakka. Iya. Maka ini adalah suatu hal yang sangat agung. Pembahasan yang sangat penting. Dia adalah jalan bagi siapa ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, iya. Harus diketahui bahwa materi tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, ini adalah hal yang orang-orang salih, para nabi, para rasul, para sahabat, ya, dan kaum as-salaf menyibukkan dirinya dengan hal tersebut. Bahkan para ulama menyebutkan hal ini di dalam buku-buku akidah. Di dalam buku-buku akidah, di dalam pembahasan-pembahasan akidah. Sebab dia adalah perkara yang sangat penting dan sangat berharga. Dia adalah perkara yang sangat penting dan sangat berharga. Ya. Nabi Yahya alaihi salam Allah sifatkan wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dan hananan dari sisi kami. Dan zakah adalah hal yang suci. Dan dia ini adalah taqiyah, orang yang sangat bertakwa. Disebutkan kesucian. Iya. Dan Nabi Isa AS juga disifatkan dengan sifat tersebut. Ketika malaikat datang kepada Maryam, dia berkata, li ahabalaki gulaman zakiyah. Agar Allah perintah saya, agar saya memberi engkau seorang anak yang zakia, yang suci. Perhatikan kalimat pensucian. Ini adalah sifat para nabi dan para rasul. Seruan dan dakwah mereka adalah untuk mensucikan manusia. Dan akan datang nanti rincian-rincian kesucian jiwa tersebut. Iya. Dan di dalam buku-buku akidah Para ulama as-salaf sangat perhatian. Ya, saya akan membacakan di sini beberapa naf sebagai gambaran. Ya, berkata Imam Al-Isma'ili di dalam I'tiqad Ahli Sunnah, kata beliau, yarawna mujanabatal bid'ah wal atham wal fakhr wat takabbur wa yarawna kaffal adha wa tarkal ghibah illa liman abhara bid'atan wa hawan yad'u ilayhima fal qawlu fihi laysa bighibatin indahum. Dan Ahli Sunnah mereka berpendapat wajibnya meninggalkan bid'ah, meninggalkan dosa, meninggalkan kesombongan, ya, merasa bangga. Dan mereka berpendapat untuk menahan gangguan dan tidak menggibah manusia. Ini semua dari bentuk-bentuk kesucian jiwa. Disebut oleh para a'immah. Demikian pula Imam As-Sabuni rahimahullah di dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Ya. Di akhir dari buku beliau, beliau menyebutkan beberapa akhlak dari ahli hadith, dari as-salaf. Di antaranya beliau katakan, yarawna al-musara'ata ila ada'i salawatil maktubat wa yatawafawna bi qiyamil layli lis-salati ba'dal manam wa bi silatil arham wa ifsya'is salam wa it'amit ta'am. Dan ahli sunnah as-salaf, ahli hadith, mereka berpendapat untuk bersegera menunaikan salat lima waktu. Dan mereka saling berwasiat untuk menegakkan salat lail di malam hari setelah tidur. Dan mereka saling berwasiat untuk menyambung silaturahmi, menebarkan salam, memberi makan kepada orang yang perlu diberi makan. Hingga beliau berkata, wal bidara ila fi'lil khairati ajma. Demikian pula, bersegera melakukan seluruh perbuatan kebaikan. Iya. Perhatikan ya. Bagaimana ini ditekankan di dalam buku-buku akidah as-salaf. Dan berkata Qawwamus Sunnah Ismail Al-Asbahani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, kata beliau, min madhhab ahli sunnati, dan dari madhab ahli sunnah, at-tawarru' fil ma'kal wal masharib wat-taharruz min al-fawahish wal qaba'ih. Kata beliau, dari madhab ahli sunnah adalah wara dalam makanan dan minuman. Dan menjaga diri dari kekejian dan dari hal-hal yang jelek. Wa mujanabati ahli al-ahwa'i ad-dalala wa hajruhum. Dan meninggalkan orang-orang mengikuti hawa nafsunya. Iya. Dari ahlul bidah yang sesat. Wal musabaqata ila fi'lil khairat. Wal musabaqatu ila fi'lil khairat wal imsaku anish shubuhat. Kemudian dari madhab ahli sunnah adalah bersegera di dalam melakukan kebaikan dan menahan diri dari segala syubhat. Iya. Perhatikan, ini dari bentuk-bentuk tazkiyatun nufus. Ditekankan oleh as-salaf rahimahumullah di dalam buku buku akidah. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Buku yang paling dekatnya adalah kitab Al-Wasitiyah. Di akhir dari Al-Wasitiyah, Syekhul Islam menyebutkan sejumlah etika ahli sunnah. Kata beliau, ya'muruna bis-sabri 'indal bala'i. Ahli sunnah itu memerintah dengan kesabaran ketika terjadi musibah. Wasyukri 'indar rakhai, dan memerintah untuk bersyukur ketika seorang dalam kondisi lapang. Wa yad'una ila makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali. Dan ahli sunnah menyeru kepada akhlak yang mulia dan amalan yang baik. Wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqa. Dan mereka meyakini mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Kemudian kata beliau, wa ya'muruna bi ma'alil akhlaqi wa yanhauna an safaf sifiha. Dan ahli sunnah memerintah untuk mengejar akhlak yang tinggi dan meninggalkan akhlak yang rendah. Iya. Perhatikan ya. Ini dari pembahasan yang sangat penting ditekankan oleh para a'immah dalam kutub. Iya. Dalam buku-buku as-salaf. Ya. Karena itulah termasuk sikap ekstrim. Ya. Di satu sudut manusia dan di sudut lain menyepelekan dan melantarkan. Di dalam pembahasan mensucikan jiwa ini. Ya, yang ekstrim ada yang menganggap bahwa mazhab ahli sunnah ya seakan-akan tidak dipelihara di dalamnya akhlak. Tidak ada bentuk ketakwaan dan rasa takut kepada Allah. Ya. Tergambar bahwa seakan-akan orang itu hanya belajar saja, tidak ada amalannya. Ya. Dan ini adalah sikap ekstrim. Dan alhamdulillah kebanyakan salafiyin, ya, orang-orang yang meniti ke jalan as-salaf, ya, terhindar dari hal ini. Walaupun ada sebagian yang merusak nama dakwah, ya, dengan kondisi dan keadaan sebagian orang-orang yang menyangka bahwa dirinya menyuruh kepada as-salaf, tapi sebenarnya jauh dari dakwah as-salaf rahmatullahi alaihim. Ya. Dan di sisi yang lain sebagian manusia yang menelantarkan pembahasan ini. Tidak memperhatikannya dan tidak menghindarkannya. Padahal dia adalah pembahasan yang sangat agung. Pembahasan yang sangat indah untuk dicermati. Iya. Baik, ini beberapa sudut dan sisi penting seseorang mempelajari bagaimana tata cara mensucikan jiwa dan meluruskan jiwa itu di atas ketaatan. Dan ini sekali lagi pembahasannya adalah pembahasan tazkiyatun nufus. Iya. At-tazkiyah itu maknanya secara bahasa adalah mensucikan. Bisa bermakna at-tahara, mensucikan. Iya. Dan bisa bermakna annama, mengembangkan. Bisa bermakna mengembangkan. Jadi kalau dikatakan dia tazkiyah dirinya, artinya dia sucikan diri tersebut dari sifat-sifat yang tercela, dari akhlak yang tidak terpuji. Dan dia bersihkan dirinya dari keyakinan yang keliru. Iya. Dan bisa bermakna tazkiyah mengembangkan. Sebab seorang yang mentazkiyah dirinya, dia akan terus berusaha bagaimana dirinya itu semakin sempurna peribadatannya kepada Allah. Dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini makna tazkiyatun nufus. Dia adalah memperbaiki jiwa dan mensucikan jiwa dari segala perkara yang salah dan keliru. Kemudian membimbing jiwa tersebut, mendidik jiwa tersebut di atas kesalihan dan ketakwaan, di atas melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Iya. Ini makna tazkiyah secara umum. Kemudian disebutkan tazkiyatun nufus. Mentazkiyah an-nufus. An-nufus jama dari an-nafs. An-nafs adalah jiwa. An-nafs adalah jiwa. Iya. Dan di dalam Al-Quranul Karim disebutkan ada tiga jiwa manusia. Ada tiga jiwa dari seorang yang mukmin, ya. Jiwa yang pertama adalah jiwa ammaratun bisu, jiwa yang banyak memerintah kepada kejelekan. Itu di dalam firman Allah, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu banyak memerintah kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Iya. Kemudian jiwa yang kedua adalah jiwa lawama. Jiwa lawama. Nah, jiwa lawama yaitu jiwa yang banyak mencela. Dia mencela dirinya. Kalau dia jatuh di dalam kesalahan atau melakukan kemaksiatan. Iya. Dan ini termasuk jiwa yang diterangkan dalam Al-Quran. La uqasimu biyaumil qiyamah. Wa la uqasimu. Apa? Bin nafsil lawamah. Iya. Allah berfirman, sungguh saya bersumpah. Kalimat la di depan ayat itu taukid. Diartikan sungguh. Sungguh saya bersumpah dengan hari kiamat. Dan sungguh saya bersumpah dengan jiwa yang lawamah. Iya. Kalau jiwa ammaro bisu, dia memerintah. Jiwanya condong. Iya. Didominasi dengan kejelekan. Senang kepada hal yang jelek. Kalau jiwa lawamah, dia ada sisi kebaikannya. Sering ada kelalaian. Iya. Sehingga dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Melakukan pelanggaran. Begitu melakukan pelanggaran, kadang dia menyesal. Kemudian dia mencela dirinya. Ini jiwa lawama. Kemudian jiwa yang ketiga. Itu adalah an-nafsul mutmainnah. Adalah jiwa yang tenang. Adalah jiwa yang tenang. Itulah yang disebutkan. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Iya. Masuklah engkau ke dalam hitungan segenap hamba-hambaku dan masuklah engkau kepada sorgaku, ke dalam sorgaku. Iya. Ini jiwa yang tenang. Dia tenang dengan ketaatan. Makmur dengan kebaikan. Yeah. Makmur dengan kebaikan. Maka disebutkan tiga jiwa di dalam Al-Quran. Yeah. Dan ini semakin menguatkan dan menekankan betapa pentingnya pembahasan tazkiyatun nufus ini. Yeah. Setiap mukmin yang mengenal ada pembagian jiwa menjadi tiga. Ya. Kalau dia adalah orang yang berakal, pasti dia menginginkan jiwanya menjadi nafsul mutmainnah, yang dipanggil di kala sakaratul maut, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Iya. Maka bagaimana cara menuju kepada jiwa yang tenang ini? Iya. Ini di pembahasan tazkiyatun nufus. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah mengajarkan doa-doa agar supaya seorang hamba disucikan jiwanya, dan sebagian doa ini insyaallah akan kita terangkan. Dan juga di dalam hadis Ibnu Mas'ud ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan khutbatul hajah yang sering kita dengarkan di ceramah-ceramah ilmiah. Dan di pendahuluan khutbah tadi, pendahuluan pelajaran ini, saya buka juga dengan khutbah tersebut. Di mana Nabi mengajarkan dalam khutbahnya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Nabi mengajarkan doa, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amalan-amalan kami. Iya. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus. Iya. Untuk masuk ke dalam pembahasan yang merupakan materi kita. Sebenarnya pembahasan tazkiyatun nufus ini pembahasannya luas sekali. Cakupannya sangatlah luas. Iya. Cuman kita dengan tema yang terarah kepada sesuatu yang merupakan dasar pijakan kita di dalam mensucikan jiwa. Iya. Dan sebelum saya masuk menyebutkan kaidah-kaidah dalam mensucikan jiwa ini, saya ingin menyebutkan ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam Madarijus Salikin. Iya. Kata beliau, "Wa kullu talibi amrin min al-umuri la budda lahu min thalathati umur." Kata Ibnu Al-Qayyim, setiap orang yang mencari sebuah perkara, perkara apa saja yang dia cari, maka dia harus berbekal dengan tiga perkara. Yang pertama, kata beliau, ta'yini matlubihi. Yang pertama, dia tentukan apa yang dia cari. Iya. Sebab kalau dia mencari, tidak tahu apa yang dia cari, kira-kira apa yang dia dapatkan? Iya. Harus dia tentukan apa yang dia cari. Iya. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa ma'rifati at-tariqi al-musili ilaihi. Yang kedua adalah dia mengenal jalan yang mengantar kepada apa yang dia cari. Harus dia tahu jalannya. Ya. Jadi yang pertama, dia tahu apa yang dia cari. Kemudian yang kedua, dia kenal jalan menuju kepada apa yang dia cari. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Al-Qayyim, hal yang ketiga yang harus dia tempuh, kata beliau, wal akhdhi fis suluk. Dan dia harus segera berjalan di atas jalan itu. Iya. Harus berjalan di atas jalan tersebut. Iya. Ini tiga perkara. Siapa yang hilang, kata Ibnu Al-Qayyim, wa man fatahu wahidun min hadhihi ats-tsalatsa, siapa yang luput dari satu dari tiga ini, lam yasihha sayruhu, kata Ibnu Al-Qayyim, maka tidak akan benar jalannya. Iya. Maka ini kaidah di dalam seluruh pembahasan. Iya. Dan ini hal yang sangat menarik sekali dari ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Siapa ingin mencari sorga, ya, dia tentukan sorga yang dia cari. Dia harus tahu jalan-jalan menuju kepada sorga. Kemudian dia harus menempuh jalan tersebut untuk mendapatkannya. Dia ingin menuntut ilmu, baik, sudah dia tentukan apa yang dia cari ilmu. Dia harus tahu jalan yang mengantar dia kepada ilmu. Kemudian, dia harus menempuh jalan tersebut. Demikian pula, siapa yang ingin mensucikan dirinya, maka dia arahkan pembahasannya. Pertama, apa yang dia cari? Kita sudah bahas. Dan kita sudah definisikan. Tazkiyatun nufus. Ya, dua kalimat. Pensucian terhadap jiwa. Iya. Ini pembahasan kita. Kemudian hal yang kedua yang kita perlukan adalah bagaimana kita mengenal jalan untuk mensucikan jiwa. Inilah kaidah-kaidah yang insyaallah taala yang akan kita terangkan. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah mengenalnya, maka kita wajib untuk menempuhnya agar supaya kita bisa mendapatkan hal tersebut. Bisa mendapatkan hal tersebut. Maka di sini saya akan menyebutkan beberapa kaidah, waktu tentunya sempit. Ya. Mungkin saya akan sebutkan sekitar 10 kaidah, atau kalau masih ada kesempatan, ya. Juga pesertanya masih belum mengantuk, saya lihat insyaallah saya tambah lagi lebih 10, enggak apa-apa. Ya. Jelas? Ya. Minimalnya 10 insyaallah akan disebutkan. Baik. Kaidah yang pertama, bahwa kesucian jiwa itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesucian jiwa di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Iya. Dan tidak ada di antara manusia yang menuju kepada jalan kesucian jiwanya dan berada di atas kesucian jiwanya kecuali siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala sucikan. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, balillahu yuzakki man yasha. Iya. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mentazkiyah diri mereka? Bahkan Allah lah yang mentazkiyah siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya, itu tadi ayat di surah Nisa ya. Kemudian ayat yang lain, surah Nur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinna Allah yuzakki man yasha. Andai kata bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang ditazkiyah selama-lamanya. Selama-lamanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang disucikan. Akan tetapi Allah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Allah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah menjelaskan siapa yang disucikan dirinya, dijaga dari dosa dan maksiat, maka itu adalah nikmat dan keutamaan dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِثْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Terus Allah berfirman apa? Ya. فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Akan tetapi Allah ya, yang membuat kalian itu cinta kepada keimanan. Dan menghiasi hati kalian dengan keimanan. Dan dialah Allah yang membuat kalian itu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Orang-orang yang seperti inilah, mereka lah orang-orang yang rasyidun. Di atas petunjuk, yaitu berilmu dan beramal dengannya. Kemudian Allah terangkan, itu adalah keutamaan dari sisi Allah dan nikmat darinya. Dan Allah alimun, maha mengetahui. Hakimun dan maha bijaksana. Perhatikan, disebut dua nama. Alimun, Allah maha mengetahui. Siapa yang benar keimanannya? Iya. Siapa yang memang jujur, ingin seperti itu, mendapatkan nikmat. Dan Allah maha mengetahui siapa yang berhak dimuliakan dengan nikmat. Hakimun, dan Allah maha bijaksana pada segala sesuatu. Iya. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak sekali. Karena itulah, bagi seorang hamba yang menghendaki mensucikan dirinya, dia wajib untuk banyak bergantung kepada Rabbnya. Iya. Kembali kepadanya, mengingat kepada Rabbnya, agar supaya ia disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan berangkat dari sini, dari kaidah yang pertama ini, kita harus membicarakan kaidah yang kedua. Iya. Bahwa diantara jalan utama untuk mensucikan jiwa adalah dengan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau diketahui bahwa kesucian jiwa itu datangnya dari sisi Allah. Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Maka hendaknya siang dan malam. Iya. Di setiap kesempatan. Hendaknya dia bermohon kepada Rabbnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Agar supaya dia digolongkan kepada hamba-hamba yang disucikan jiwanya. Dan doa ini ikhwani fillah adalah akhlak para nabi dan para rasul. Perhatikan, para nabi dan para rasul adalah hamba-hamba yang paling suci jiwanya. Iya. Hamba-hamba yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang sangat disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu, mereka juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Perhatikan bagaimana doa-doa para nabi dan para rasul. Iya. Dan coba renungi surah Al-Anbiya. Dan baca kisah para nabi di situ. Iya. Disebutkan sejumlah para nabi dan para rasul. Dan disebutkan doa-doa mereka. Iya. Dan dari keistimewaan surah ini, ini adalah surah yang menjelaskan tentang sifat ubudiyah yang sebenarnya. Iya. Sifat ubudiyah, penghambaan yang hakiki. Ya, ini kandungan global dari surah Al-Anbiya. Dari situ para nabi dan para rasul, bagaimana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka doa ini sangatlah penting di dalam mensucikan jiwa. Iya. Keberadaan seorang hamba terus bermohon kepada Rabb-nya dan dia berdoa. Iya. Diberikan kesucian jiwa. Ini punya keterkaitan lain di pembahasan menghisab diri sebagaimana yang akan saya terangkan nanti insyaallah taala. Iya. Menunjukkan kerendahan hatinya dan menunjukkan bahwa dia adalah hamba yang kenal siapa dirinya. Yang kenal siapa dirinya. Sebab hamba yang tidak berdoa, ini adalah hamba yang tidak mengerti kekurangan dirinya dan kelemahannya. Iya. Hamba yang banyak bersombong, iya, dan takabur di atas muka bumi. Tapi begitu dia berdoa kepada Rabb-nya, ini menunjukkan sifat merendah diri yang ada pada hatinya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan banyak doa. Iya. Beliau mengajarkan banyak doa yang sangat agung. Iya. Di antaranya di dalam hadis Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, ati nafsi taqwaha, berilah jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku ini. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah walinya, pelindungnya, dan maulanya, dan yang memberikan kebaikan kepadanya. Ya, perhatikan doa yang sangat agung ini. Doa yang sangat agung ini. Iya. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sahih Muslim juga, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya. Ya Allah, perbaikilah dunia agamaku, yang agamaku ini adalah merupakan pokok perkaraku. Ya Allah, perbaikilah duniaku, yang di dalamnya terdapat kehidupanku. Ya Allah, perbaikilah akhiratku, yang kepadanya lah saya akan kembali. Ya Allah, jadikanlah kehidupan itu sebagai tambahan untuk saya pada setiap kebaikan. Dan jadikanlah kematian sebagai hal yang mengistirahatkanku dari segala kejelekan. Ya. Ini doa yang sangat agung sekali. Di mana seorang memohon, aslih li. Ya. Perbaikilah untukku. Ini perbaikan terkait dengan segala perkara. Dan yang di antara yang paling utamanya adalah terhadap jiwa seorang hamba. Di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Ini di sahih Muslim juga. Ya Allah, saya mohon kepadamu at-tuqa, ketakwaan. Saya mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian, ya, penjagaan diri, wal ghina, dan kecukupan. Iya. Ini bentuk-bentuk dari akhlak, dari hal-hal yang mensucikan jiwa seorang hamba. Iya. Dan banyak lagi doa-doa, iya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan jangan sekali-kali seorang hamba mengentengkan masalah doa ini. Sekali lagi, dia adalah senjata seorang mukmin. Iya. Itu adalah lambang kesadaran seorang hamba akan dirinya, bahwa dia adalah seorang hamba yang fakir, ya, sangat miskin, tidak ada apa-apanya. Dia perlu kepada Rabbnya yang maha kaya. Ya, ya ayuhan nasu antumul faqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian ini adalah fakir kepada Allah. Dan Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Iya syayudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan menghilangkan kalian semua dan akan mendatangkan makhluk yang baru. Dan sesungguhnya hal tersebut bukanlah hal yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini dari rahmat Allah kepada kita. Kita diingatkan agar supaya kita tahu diri. Iya. Dan mengerti keberadaan kita sebagai manusia yang andai kata tidak karena rahmat dan keutamaan Allah, dia tidak ada artinya di atas muka bumi ini. Iya. Maka ini adalah hal yang kedua yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba di dalam mensucikan dirinya. Di dalam mensucikan dirinya. Kemudian kaidah yang ketiga, ya, yang perlu saya ingatkan di sini, di dalam pembahasan tazkiyatun nufus, mensucikan diri, bahwa Al-Quranul Karim itu adalah rujukan utama di dalam mensucikan diri. Iya. Maka siapa yang ingin mensucikan dirinya, banyak-banyak dia membaca Al-Quran, tadabbur akan makna-maknanya, dan mempelajarinya. Iya. Dan mempelajarinya. Telah kita sebutkan, ya, di pendahuluan tadi, bahwa nikmat diutusnya seorang rasul membaca kepada kita ayat-ayat Allah. Rasul membaca ayat-ayat Allah. Ya. Dan rasul ini salah satu tugasnya dengan ayat-ayat Allah ini, yuzakkihim wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mentazkiya mereka. Maka siapa ingin meraih kesucian jiwa, maka hendaknya dia merujuk kepada Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakkir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkanlah dengan Al-Qur'an. Ingatkanlah dengan Al-Qur'an bagi siapa yang takut kepada siksaanku. Iya, takut kepada ancamanku. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاكُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. Demikianlah kami turunkan Al-Quran itu sebagai Quran yang berbahasa Arab. Iya. Sebagai Quran yang berbahasa Arab. Sebab Al-Quran ini ketika dipahami dengan bahasa Arabnya, iya, itu sangat berbeda ketika didengarkan terjemahannya. Iya. Kami turunkan Al-Quran ini dengan berbahasa Arab. Dan kami sebutkan di dalamnya berbagai ancaman. Supaya mereka bertakwa. Dan supaya mereka memperbaharui di dalam diri-diri mereka untuk zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu, iya, ada peringatan bagi orang yang mempunyai hati. Bagi orang yang mempunyai hati, atau dia melemparkan pendengarannya dan dia dalam keadaan menyaksikan. Dalam keadaan menyaksikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim. Tidakkah cukup bagi mereka, kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab yang dibacakan kepada mereka. Perhatikan, turunnya Al-Quran ini telah mencukupi segala sesuatu. Iya. Tidak ada hal yang diperlukan oleh seorang hamba kecuali Al-Quran telah mencukupinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada sesuatu yang paling akwam, yang paling lurus. Dan Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'ibatum min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, telah datang dari kepada kalian sebuah nasihat dari sisi Rabb kalian, dan obat untuk apa yang berada di dalam hati-hati kalian. Dia adalah obat untuk apa yang berada di dalam hati-hati kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan syifa, ya, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah obat. Obat untuk penyakit yang ada di dalam hati. Dan dengan kesucian hati itu, itu bisa membuat badan menjadi sehat. Bisa membuat badan menjadi sehat. Karena itu Nabi SAW bersabda, iya, di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala inna fil jasadi mudghah, idha fasadat, idha salahat, salahal jasadu kullu, wa idha fasadat, fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging, atau di dalam, ya, jasad itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baik pula seluruh jasad. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Kemudian Nabi ingatkan bahwa segumpal daging ini adalah hati. Segumpal daging ini adalah hati. Ya, karena itulah Al-Quran tatkala mengobati hati, maka dia bisa memperbaiki jasad. Bisa memperbaiki jasadnya, jasad seseorang. Iya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya kita, ya, untuk tadabbur dan menelaah Al-Quran, memperhatikan kandungan-kandungannya. Iya. Dan memperhatikan kandungan-kandungannya. Dan ingat bahwa kewajiban kita terhadap Al-Quran bukan sekedar dibaca. Ya. Bukan sekedar dibaca dengan lisan saja. Tapi kita diperintah, ya, dengan mentilawah Al-Quran, dengan sebenar-benar tilawah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitabah yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab, dan mereka mentilawah Al-Quran itu dengan sebenar-benar tilawah. Iya. Tilawah itu meliputi beberapa perkara. Yang pertama, ilmu tajwid yang kita pelajari hari-hari. Yaitu di antara bentuk tilawah. Membaca Al-Quran, dia luruskan lisannya di dalam membaca Al-Quran tersebut. Iya. Kemudian yang kedua dari bentuk tilawah, dia membaca Al-Quran dan dengan tadabbur terhadap kandungannya. Ini tingkatan lebih tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga, dia membaca Al-Quran, tadabbur terhadap kandungannya, dan dia mengamalkannya. Ini semuanya masuk dalam bentuk tilawah. Jadi kalau dikatakan orang yang mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah, maka tidak terbatas pada membaca secara lisan saja. Ya. Tapi harus tadabbur terhadap kandungannya, memperhatikannya, sekaligus mengamalkannya di dalam kehidupan. Mengamalkannya di dalam kehidupan. Ini kaidah yang keberapa? Kaidah yang ketiga. Baik. Ya. Kemudian kaidah yang keempat yang ingin saya ingatkan di sini, ya, bahwa tidak ada jalan untuk mensucikan jiwa itu kecuali melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini kaidah penting dalam mensucikan jiwa. Iya. Harus diketahui bahwa siapa ingin mensucikan jiwanya, tidak ada jalan kecuali dengan cara ittiba, dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Bagi siapa yang berharap kepada Allah dan berharap kepada hari akhirat. Dan bagi siapa yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Iya. Maka harus dijadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Iya. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kalau kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Ya. Jadi ini ayat disebut oleh para ulama sebagai ayat yang menguji ya, kecintaan seorang hamba. Kalau memang hamba tersebut cinta kepada Allah, maka dia wajib untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintainya. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Iya. Dan ini dasar kaidah yang paling penting di dalam tazkiyatun nufus. Iya. Siapa ingin mensucikan dirinya, hendaknya dia mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Telah ada di dalam kehidupan Rasulullah, ya, di dalam diri Rasulullah, di dalam ucapan dan perbuatan Rasulullah, segala yang diperlukan oleh seorang hamba dalam mensucikan jiwanya. Dan ini sengaja saya ingatkan di sini, ya, sengaja saya ingatkan di sini, sebab bentuk mensucikan jiwa, ya, ini adalah pembahasan yang diperlukan oleh seluruh manusia. Karena siapapun yang hidup di atas muka bumi, dia perlu kepada ketenangan, kenikmatan jiwa. Dan tidak ada yang sampai kepada kenikmatan jiwa tersebut, kecuali kalau dia mengetahui jalan-jalan, mensucikan jiwa itu. Iya. Dan di sini sering kita lihat, ada sejumlah dari kaum muslimin yang menempuh cara-cara tertentu untuk mensucikan jiwanya. Iya. Menempuh cara-cara tertentu untuk mensucikan jiwanya. Tapi cara-cara tersebut adalah cara-cara yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka menjadi ukuran seorang hamba, jangan merasa setiap kali jiwanya tenggelam mendengar sesuatu dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Itu belum tentu. Iya. Sebab ketenangan ini adalah perkara nisbi. Bisa didapatkan oleh siapapun. Iya. Beberapa bentuk dari ketenangan itu. Iya. Jelas ya? Seorang yang kafir misalnya, di tengah kecukupan bersama keluarganya, dan dia dalam keamanan, maka dia merasakan bagian dari bentuk ketenangan. Jelas ya? Bagian dari bentuk ketenangan. Walaupun tidak ada apa-apanya dengan ketenangan seorang mukmin yang hakiki. Jelas ya? Tapi yang ingin saya jelaskan di sini, bahwa semata ketenangan belum tentu menggambarkan benarnya sesuatu. Iya. Maka ini hal yang perlu saya ingatkan, karena sebagian orang ya, kadang keliru dalam hal ini. Oh, dia hadir orang zikir jama'i. Oh, Masya Allah, semuanya orang menangis di dalamnya. Nah, dia juga ikut menangis terseduh-seduh. Ya. Dia merasa dirinya tenang. Merasa dirinya apa? Tenang. Ya. Tapi yang dilakukan di dalam hal tersebut, ya, dengan cara yang bid'ah, bahkan dengan cara yang maksiat ya, dan melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Bukan pula dengan cara sufia ya. Dengan dikir-dikir mereka ya, menggerakkan badannya ya. Kemudian menari-nari ya. Dan bukan pula dengan pendekatan yang dilakukan oleh sebagian orang ya. Dengan membahas bagian dari bentuk Asmaul Husna bukan pada tempatnya. Ya. Jelas ya? Pembahasan Asmaul Husna, pembahasan yang sangat agung. Ya. Tapi sebagian orang masuk di dalamnya tanpa ilmu. Akhirnya merusak. Ya. Walaupun dia dapat sebagian dari ketenangan jiwa dalam hal itu, tapi itu adalah hal yang keliru. Karena tidak dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu mensucikan jiwa. Ya. Sangat penting sekali dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Ya. Dari situlah seorang membangun dan mengambil pijakan-pijakan dalam mensucikan jiwanya. Bukan bersandar kepada buku Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Ya. Bukan pula kepada apa namanya? Buku Tanbihul Ghafilin, ya, karya Samarqandi. Ya. Dan bukan pula buku-buku yang lainnya. Ya. Yang penuh dengan hadith-hadith yang lemah, bahkan hadith-hadith yang palsu, pendekatan-pendekatan filsafat dan tasawuf, ya, hal-hal yang bid'ah yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, maka segala sesuatu harus dibangun di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah menyatakan di dalam hadith Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka dia adalah tertolak. Ya, di dalam riwayat Muslim dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Baik. Ini 4 kaidah.